Bismillahirrahmanirrahim. Babul munada utawi gilaiki guzwi jibabale tetaping dalam merdalakin munada. Al munada khamsatu anwa'in utawi munada iku lima birang-birang warna. Al-mubradul alamu suwiji mubrad alam wa nakiratul maqasudatul nakirah maqasudah wa nakiratu gairul maqsudatil nakirah gair maqsudah wal mudabulan mudab wal musyabahu bil mudab lan musyabah kang den sarupaken galawan mudab. Fa'amal mubradul alam wa nakiratul maqam suratu fayum nayani ala dhammi min gairi tanwinin. Maka anda penutah ya mubrad alam la nakiratul maqam sudah ya makiku maka dan mamniakan ya mubradul alam la nakiratul maqam sudah ala dhammi ingatasya dhamma saking ora dan tanwinan nahu ya zayidu wa ya rajulu. Ego zaumpam manalah badia zaidu wa ya rajulu. Orang memajak nage ngesanghek ya ngomong ngarang. Majak baya sanghek ngomong ngarang tebecus orang ngaji ya koski orang ayah bosen. Sebab ges jadi kiai jadi bosen ayang majak nunggal dari baik. Sengaja amil jurum nyambung besi luntur ke kiai anak-anak. Emang baju celepan. Gara-gara kos gitu gaji jurumiah dia sangat letik perasaan. Oh padahal mah puara. Jurumiah ye ketika geus beres teu waga dicita. Aju diambalayakeun heula di tempat tawaf. Marinya na ngomong lamun memang ieu pimangpaatkeun. Dan di tempat doa, bahalama tempat doa teh pan kerikil pasir. Antap, lamun memang soek komo hancur berarti mual dicetak. Tapi lamun utuh katinjek-tinjek di lemak, kakarak dicetak. Bo menangang songken di Baitullah. Begitu diang songken ditinjakkan guji lemak. Sugan ayaan nu soek boro-boro hancur soek ente antak langsung dicetak kuari karasa ku urang beuh moal aya hiji jelema teu ngaji jurumiah teu jadi kiai teh kudu jadi jurumiah heula bareng geus jadi kiai pohoan teu ka jurumiah letik jurumiah teh dilanat sia ku jurumiah. Aduh masyaallah. Mandak jadikan hizib kurang jurumiah mah ulah make hizib-hizib teterak ditembak teterak dikadek iya bae hizib jurumiah mantep wirigen bada maghrib 100 kali puyeng ya ujian. Salah satu bagiatu mansubatun lagairu tawid tetelu kang karine matama kang den nasabku kang den nasabkan orang lia nasab. Eta mah carita babacaan, kuari mah carita isyarahna. Al-munada fil azman wal ma'arib. Tawi kang den celuk ing dalam birang-birang masalan birang kabutuh. Hai syada'i ditegese birang-birang kabutuh wal maqasid. Dan birang-birang kang den sejahum satu niku lima al-mubradul alamu suwiji mubrad alam. Wahuwa lanudaya mubradul alam ta'al haqqu jalla jalaluhu iku Allah halimah agung apaka agungane hak. Wahadha huwa al-maqasudu bidhat lanudawi ikilah mubrad alam ikuti yadza iku kang dan sejaka lawan zat. Wal arba'atu wasailu lanudawi kang babat maiku pirang-pirang wasilah. Wajud lakul mubradul alam ala rasuli alaihi salatu wassalam. Terkadang den ucapkan apa mubradul alam ingat tasegang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aiku tetap ingat sekangjang Rasul terahmat lan salam lin pirodihi bil kamalati. Kena nari mangi jadi kangjang Rasul kalawan sakehega sampurnaan wa zuhurihi bil mujizati zuhuran naril kurolailan. Lan lahire kangjang Rasul kalawan sakehe mujizat kaya lahire gening dalam pirang kampung dalam mengi. Ala alamin ingatase bendera wa ilaihi asyara sahibul burdah wa ilaihi lalat tabi maring in biradihi bil kamalati wa zuhurihi bil mujizat nuduhkan kapas sahibul burdah. Al-munada ari nusok disambat diceluk disebut-sebut diratap dinesap panjang zaman berang peting iraha bae jeung pirang-pirang kasanget pirang-pirang kabutuh eta lima. Setiap saat rataplah sambatlah nu lima. Urang boga kasanget sambat nu lima. Urang boga pamaksudan gerokeun sambat nu lima. Masya Allah. Ulah salah nyambat. Sebab urang salah nyambat baengke anu ngancik di awak urang nuku urang disambat. Urang lamun jam menyambat durig ge awak urang gaasupan jurig. Nyambat jin awak urang gaasupan jin. Nyambat genderwo awak urang ke bakalna kasurupan dahar melulu. Keur ngaji ge dahar ngarokok ngopi. Eta ngaranna kasambatku genderwo. Aduh, jadi loba urang ku anu kasambat teh. Nomor gaiji al-mubradul alamu mubrad alam wahual haqqu jalla jalaluh. Mubrad alam meda al-haqqu jalla jalaluh Allah. Jadilah munurang kerboga kasanget sambatlah Allah. Orang boga pemaksudan sambatlah Allah. Maksudna mubrod alam dewa haza huwal maqsudu bizzat ialah nu dimaksud ku zat. Iya ingan sagadar bahasana doang ma Allah teh di lisan doang teu dimaksud zat. Jelema gajen teing ulah Allah ulah Allah ge aingan diletah doang ma tama sapira nyebut-nyebut latah ngaran. Tapi nu dimaksud zat ketika zat mah berarti kumpul sifat di dinya dia ejeng zat. Kabayang ku urang sifat-sifatna. Lantaran sifat dia moal bisa berdiri sendiri. Nyanemah maqoma bil ghaib. Jadi kudu cicing dina hiji perkara zat ngaran. Ngabahasakeun zat teh ku sebab eueuh deui bahasa bae nginjeum sakeudeung. Sebab lamun ditilik-tilik mangke mun urang ngaji makulat mah kapan aya johar ka ditunna teh aya johar pirid aya johar morokab. Tah ujung-ujung nama kaditu zat kan kos kitu zat geh atuh masih keneh tamah non ngarana mungkin ngeneuweuh deui bahasa jangan bahasakan ka Gusti nginjeum heula zat beheula. Jadi sifat eta ngancik dina zat sebab teu bisa pisah sifat tina zat. Ta eta teh lamun geus ku urang dihartikeun nyulusup ka jero hate kumpulna sifat dina zat bakal kagambar ku mata hate zat Allah. Kumpullah dina af'al jeung sifat dina zat bakal kaharti geura zat Allah. Memehna urang ngaji heula tentang af'al Allah, haju sifat Allah. Bakal kaharti di mana sifat jeung naon kitu ngaranna af'al aya dina asma'na. Di mana-mana urang geus kaharti asma'na eta bakal kaharti zatna. Terus ku urang ditapakuran, sanggeus da ditapakuran nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Hartina nyangakeun sadaya-daya teh da atuh Allah ieuh anu nyieun urang. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah nu ngadamel urang jeung pagawean-pagawean urang. Urang jeung pagawean urang Allah lah nu nyieun. Geus atuh aya lebah endek nganyahokeun Allah mah nganyahokeun diri urang bae. Kaharti diri urang bakal kaharti Allah. Man aropa nafsah aropa robah, jelema anu ngarti ka diri bakal ngarti ka Allah. Urang nyaho ka diri urang atuh nyaho ka Allah. Oh, urang teh Allah murtad atuh sia. Nyaho atuh baka diri urang, nyaho saha urang teh? Urang mah aya sabada eueuh bakal nyaho ka Allah. Allah mah ayana teu kapiheulaan ka eueuh sebab Allah mah mukhalafah jeung urang. Oh, kitu. Nyaho ka diri urang bahwa urang mah butuh bakal nyaho ka Allah, mukhalafah lil hawadis, Allah mah teu butuh. Nyaho ka diri urang bahwa diri urang lemah bakal nyaho ka Allah, Allah mah kuat. Nyaho diri urang teh sok nundutan nyaho bahwa urang mah bahwa Allah mah teu nundutan teu sare. Nyaho ka diri urang, urang mah butuh dahar nyaho, Allah mah teu dahar teu nginum. Nyaho ka diri urang bahwa urang mah osok butuh ka awewe nyaho, Allah mah mukhalafah lil hawadis. Nyaho ka urang bahwa urang teh butuh tempat nyaho, Allah mah teu butuhan tempat. Sebab nu butuhan kana tempat mah berarti lemah. Mun Allah butuhan kana tempat berarti Allah lemah. Allah mah teu butuhan kana tempat sebab Allah nu nyieun tempat. Terus aya kitu, nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah. Bahwa Allah mah mukhalafah jeung urang. Mukhalafah lil hadis. Oh, nya. Sok geura mulai guari, aya urang aya. Eueuh tatadina eueuh. Ayana nangsa nang Allah. Aja kuari urang hirup dihirupan ku Allah yuhi, sifat yuhi Allah keur ngancik di urang. Urang kuari ditadbir ku Gusti Allah, berarti tadbir Allah aya di urang. Berarti Allah teh al-mudabbir. Nah, nu ngawujudkeun urang ti eueuh ka aya Allah, kuari Allah nu ngahirupkeun urang teh Allah, kuari nu ngurus urang teh Allah, atuh berarti aya sifat-sifat Allah anu nyorot ka diri urang. Nya, atuh lamun ditapakuran urang teh ieu aya Allahan. Ayo sia teu asal kos kitu bae sieun tah. Kayak kumaha tuh aya Allah belah mana Allah antu sia mah di belah mana pan? Hah? Ulah tah. Ye, hirup urang teh nang sifat Allah yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli. Urang keur hirup sifat yuhyi Allah teh keur aya di urang, katangga urang nu maot eta teh yumit Allah keur aya di dinya. Eueuh nu kaluar teh Allah. Allah teh al-mudabbir. Jadi berarti harokat wasakanat ieu kapan meunang Allah. Atuh deuk laon hese-hese leangan Allah. Tekudu ka gunung-gunung deuk naon, sieur ka mana? Ka leuweung. Deuk naon? Deuk ibadah. Emang deuk ibadah neangan saha? Neangan Allah. Emang Allah di leuweung? Iya nya atuh teh kudu kalawang-lawang di kota lu pasti imbang kana. Iye bener oge jadi. Wah, nu bantek geus daun ka gunung-gunung kalawang-lawang di kota. SMP aya, SMA aya. Nu terbuka aya, nu tertutup aya. Iye pugun deuk ka Allah, aya eta ge ciptaan Allah, aya Allahan teh ge di dinya. Si sasalaman jeung si Mbak berarti sasalaman jeung Allah. Bener oge jadi. Wah, mikung sia. Kuat aja nak kiai. Moal wakabisa karasa sebab tamah lain ilmu omong. Etama ilmu rasa. Nges etama sakadar ngaji wujud kidam bako beres. Haju anu wajibna 20 nu mustahil 20 beres. Di Rasul opat wajib nu mustahil opat beres. Tambahan, jadi berarti jumlah 50. Wari eta gitu kabagi kada opat sifat nafsiah, salabiah, mani, manawiyah beres. Geus eta wari bagian daripada itu akidah nya, keyakinan sok ayeuna nauhidkeun ka apal Allah. Nauhidkeun kana asma Allah, nauhidkeun kana sifat Allah. Mun geus ka harti eta bakal ka harti zat. Jadi lain ku omong ka harti. Jadi lain ku omong ka rasa. Kecarana kumaha? Allah nu mere tama bakalna. Mulayan ku ari. Deuk ti mana heula, sok geura. Iye. Deuk supaya jadi al-muqradul alam. Al-maqsud bizat. Nah, kuari mah tu mah keperjalanan kos kitu mah. Sok sok jangan ngaji wujud kidam bako mah geus bolak-balik ke kitu keneh. Oh, aya da kudu kumatu. Nah, ieu mah make perjalanan khusus. Kudu kumatu carana? Hiji supaya di jero hate aya zat Allah rarasaan urang supaya karasa. Eta piceunan nu lain zat Allah naon makhluk berarti ulah aya di jero hate urang aya makhlukan hartina ulah aya makhluk teh kumaha ulah aya boga rasa di jero hate si A si B aya mangpaat jeung madarat ulah si A sok mere berarti aya mangpaat si B osok nyarekan berarti aya madarat ulah aya kos kituan. Sebab nu mere mangpaat jeung madarat Allah. Ulah aya makhlukan di jero hate teh hade jeung goreng si anu mah hade si anu mah goreng ulah aya piceunan we makhluk di jero hate. Sebab etalah nu bakal ngahalangan kana usul ilallah. Yes, balai ku hari kulantaran titah ngeuweukeun makhluk urang salila hirup babarengan jeung makhluk. Sebab urang teh makhluk sosial, hubungan antara urang jeung urang pasti bae. Lantaran sugih, moal disebut sugih mun eueuh nu susah sosial ngaranana. Kuat moal disebut kuat lamun eueuh nu lemah. Pinter moal disebut pinter mun eueuh nu bodo. Ku aya lah sakitu hubungan si pinter jeung si bodo eta erat hubunganna. Si kaya jeung si miskin erat hubunganna. Si gagah jeung si lemah erat hubunganna. Nah, di dinya lah ngaranana kehidupan sosial. Anu hubunganana antara urang jeung urang moal bisa ngabangun urang sanajan loba duit lamun eueuh tukang bas berarti kan hubunganana sosial takos kitu. Nah, ku ayana sakitu diuruslah tuh secara praktis negara lah nu ngurusan eta disebut politik. Moal kaluar hirup urang teh ti urusan politik sebab makhluk sosial. Diutar diatur ku ari urusanana jang kebutuhan masyarakat, kebutuhan perekonomian, kebutuhan ieu dan eta, ya ku pemerintah lah, iyalah nek ngabuktikeun sosial disebut dage sosialisasi supaya dipilih mere duit sosialisasi. Usia mah seripan, jaka bere meureun kamari ku Golkar. Kan? Eta sosialisasi karana. Sebab urang makhluk sosial. Eta. Beres. Kulantaran satungtung urang kitu bae, moal usul ilallah diaji wujud kidam bakona, moal karasa. sebab aya nu ngahalangan. Di jero hate urang teh aya beungeut lurah, di jero hate urang aya beungeut camat, di jero hate urang aya beungeut bupati, di jero hate urang teh aya beungeut bos, di jero hate urang teh aya anak buah. Nah satungtung di jero hate aya kos kituan, urang moal boga rasa terhadap zat Allah. Moal we kajen kukumah ge berani sumpah moal teh moal we geus tambang geus. Mandeg bae geus di dinya. Jadi guru kumaha teh piceuna. Geus satu lamun urang hayang miceunan kos kitu ulah aya hubungan atuh jeung manusia. Ulah aya aya can bisa mah. Geus urang hirup di politik, di partai politik, urangna hayang wusul ilallah datang ka modar kiamat mal bisa. Moal bisa tabaka jenting ngomong sacablakna sungut kiai asup di partai di dinya hayang wusul ilallah moal bisa paling ge wusulna lain ilallah gua masih abah eta mah geus moal sebabna hubunganna jeung makhluk sedengkeun eta lah nu ngahalangan. Nah ieu deuk jadi mufrad alam teh ya zat Allah nu dimaksud nu deuk disambat ku urang supaya aya ngabungkeuleut di jero hate eueuhkeun makhluk. Acana moal di partai enak manek di organisasi bae NU moal bisa. Acana ndek di HTI leuwih parah. Acana ndek di Muhammadiyah komo tamat teu usoli moal bisa tah mah. Moal ulah aya sebab eta mah aya hubungan antara makhluk. Jatuh aya kos kitu mah beureun sasar. Ji ulah waka nyasarkeun si aya beuki mah los bari organisasi ulah waka nyasarkeun heula bisa dibebaskeun hulu sia. Sia mah siapa heulana. Dan geus beres. Ulah aya di mana? Ulah aya di partai ulah, di organisasi ulah, di berbagai perkumpulan ulah, di pangajian-pangajian ge aya anu sifatna kumpulan haju kaganggu ka urang mah beungeut-beungeut murid atawa beungeut-beungeut guru dan lain sebagainya ulah. Deuk usul ilallah mah tinggalkeun. Tinggalkeun. Lumantar Ki Hayrun mah boga santri, boga pengajian ditinggalkeun dagang tauco nya na mah. Dagang tauco cek murid-murid aku dagang tauco ngeunaan jadi kiai. Seuri bae panjenengan mah. Kulantaran teu kaharti ieu Ki Hayrun dagang tauco ditanya, "Mama, kunaon ieu? Atuh ngeunaan magahan ngaji. Kok make jeung dagang tauco?" Cek nyalai di kiai-kiai mah dicari uman leungeutna di mama-mama kabeh ge hayang. Jeung kabeh ge resep geus kitu mah. Ngan etalah nu bakal gangguan usul ilallah. Aya kitu mah cek nya dagang tauco sorangan we aya nu meuli teu kajeun jeung teu maksud teh mah aya nu meuli na mah ieu mangan saukur supaya kadeuleuna bae dagang tauco. Tuh kan ente mah dagang tauco ge pan bebeneran dagang atuh teu beres sama ka dituna ngengke pas jadi bos tauco. Tah ulah ya atuh abdi moal ayeuna mah cicing di organisasi teh aya kaganggu mah ulah. Atu abdi moal ayeuna mah di partai jae eta mah moal usul ilallah ulah. Atu abdi moal di perkumpulan-perkumpulan segala di masjid dan lain sebagainya ulah ieu usul mah. Ngan abdi mah resep boga HP atuh sarua. Aye HP teh jang HP saha sia? Jang HP babaturan aye babaturan jelema apa hewan? Hewan ngan aye jelemaan. Atuh eta mah gara-gara hubungan kos kitu mah. Geus kitu ge atuh moal usul ilallah atuh aye boga HP mah geus kiai nu boga HP moal usul ilallah moal we kajeun geus sebab hubungan jana make HP moal entek ku aja podoli deuk dipigeunan HP nya na 5 HP na deuk dipigeunan cek nya teh ngan deuk meuli deui moal beres ulah lepas pleng ulah aya. Boh cenah tu kiai aye kos kitu mah tu hese. Nu mantak hese ge jadi wali kos kitu siapa pepegatan jeung HP bae teu sanggup. Jeung HP bae teu sanggup. Ndek kumaha ka Allah na tuh. Ja keur salat ge nang ning nong. Ja Habib ge mawa HP na 2 3. Mun Habib bloon eta kos kitu batu. Aduh. Ini kumaha? Lu matak ilmu kawalian nama ayah ngan ndek dibikin kasahana sahanu siap kakarak di bejaan sakit tuh ge horeng jahe senyak dumangkak ge sukul haju toto rekatan bu to rekat naksabandi bu to rekat sazili bu to rekat kodiria bu to rekat ya budak datang kemana no rekat nah ayah HP 5 dibawa kabeh ayah susur tuh bawa mau atuh bawa HP mah nyana puyeng. Aduh, saya mah kalau kemana-mana enggak bawa HP kayaknya aduh susah dah. Kayaknya enggak sanggup. Tapi teu mawa siwak mah susur, teu ngomong kitu tolol deh coba. Tolol. Periksa coba geureh kuari diunggal kantong HP mah aya. Coba siwak. Tinggalun jeuna kiai tuh kan. Moal mah diperiksaan, pun moal tenang pun moal. Yo keur carita doang mah. Eh brak mawa, ye mawa cek jadi siwak ge jualeun. Geus bener dah. Hese, el buka walian aya guruna aya. Dik langsung kim ke sakitu ngaranna dan Kanjeng Nabi Khadir, Kanjeng Nabi Khadir ge siap ngaguruan nya. Ndek Sesari Hidayatullah atuh siap dah Sesari Hidayatullah da ge guru na ge panel ki muslim na ge bedak rep langsung ti Sesari Hidayatullah. Sesari Hidayatullah mah di alam itu, di alam barzah. Panel eta ki muslim mah di alam biasa nasut. Atuh pan biasa diburukan aya guruna. Ulah sok aduh kemana cenah ieu neangan guru piwalieun cek kana ieu. Hayang jasa abdi mah ieu dibeat. Dibeat sih lain beateun tampilingeun sia mah. Guru da aya. Rebantek almarhum bae almarhum bari dahar teh bari dahar ngomongkeun guru. Siapa sok aja mikir-mikir guru torekat cek kene kadang-kadang dahar bareng lempang bareng teh kanyawaan jare guru torekat mah tu siana bae siap tah henteu. Oh kitu ya. Ji atuh aya dahar bareng atuh sagala ngedeng bareng ngaroko bareng mah teh mah Habib Rozak ja. Kada teh mah ranteun sarua bae deui. Tuh hese. Hese sote urang teh can siap. Ya aya geus siap mah bakal aya guruna. Ji eta mah kuah kitu jal kabeh ge make guru, guruna datang sorangan. Tah etalah kos kitu. Ulah bingung-bingung. Kos kitu bangke ge datang kecuali hayang sekadar zikir. Oh masalah ya hayang sekadar zikir. Ngan ulah sok aju mengatasnamakan torekat. Isin. Atas sama torekat teh HP buat tilu. Jaringan ulah aya jaringan hiji be deka Allah mantak zikirna ge la maqsuda fil wujudi illau diganti kurang nu dimaksud dina ayana kecuali Allah nu aya naon we teu dimaksud hiji be Allah geus untuk ngarealisasikeun eta ulah ayana naon di jero hate. Kuari nomor hiji makhluk geus bisa na naon di jero hate teh mulai ketika makhluk geus eueuh di jero hate geus mulai aya tate Gusti Allah karasa ku urang hese ngomongkeunana ngan hese ngomongkeunana nyanana ge geus boga rasa aya bener terasa aya pangeran teh bakal ngomong kitu terasa aya bimbingan ti Gusti bakal ngomong kitu nyana karasa ngan hese ngomongkeunana cek nyana. Ketika makhluk di jero hate eta eusina teh Allah. Plek. Lamun memang urangna maksud ka Allah. Lamun makhluk teu maksud ka Allah anu datang ka dijurig. Aya di jero hate jurig bakalna. Sebab teu maksud ka Allah, ieu mah kan dikondisikeun deka Allah. Ulah aya makhlukan di jero hate urang, Allah nu datang ka urang. Plek. Jadi ayana rasa Gusti Allah di jero hate urang kumaha lolongkrang nu aya di urangna. Lolongkrang makhlukna 50% rasa aya Allahna 50%. Lolongkrangna 60% eueuh makhluk atuh 60% aya narasa Gusti Allah di jero hate urang. 100% eueuh makhlukan 100% aya narasa Gusti Allah di jero hate. Eta kan rasa kumaha eta? Rasa sifatna kakarak ge, encan zat. Sebab kakarak makhluk. Artinya rasa sifat teh kumaha? Rasa neuleukeun Allah ka abdi. Rasa nyaho Allah ka abdi. Ka mamana asa dikanyahokeun bae? Mantak cak Allah endek leumpang ka mana aja aing nyaho. Sia hese-hese amat. Ya aing mah nyaho. Atuh deuk riweuh amat ka leuweung ka gudang deuk ka gunung ka mana aja aing mah nyaho neuleukeun sia. Riweuh-riweuh amat tong geus we di dieu ibadah mah. Mulai rasa sifat deuleu Allah teh aya encan zat. Encan zat sebab kalau longkrangna kakarak eta doang. Kuari geus murai rada ngeunaheun. Duh, ya asa dikanyahokeun bae ku Allah leumpang, asa dikanyahokeun ku Allah diuk, asa dikanyahokeun ku Allah. Eta rasa. dino lomba asa dideleukeun asa dikanyahokeun bae laku Allah asa dikanyahokeun terus bae urang sorangan asa dikanyahokeun ku Allah moal aya sieun geus datang ka dinya ge ketika aya anu kekeretekan kretek-kretek aing teh ya dikanyahokeun ku Allah nu kekeretekan eta ge kanyahoan ku Allah andai kata eta jurig menghadap ka aing atuh Allah nyahoan sedekeun aing geur babarengan jeung Allah lawan ku si Allah masieun kan masieun kan ngomong mah kitu coba ge penting. Yes ya. Bal lamun tak lain ngomong rasa. Lamun ku rasa bawal berani nang tangan ge ka jurig ge. Aya naon we? Ye, sia makhluk Allah, aing makhluk Allah, aing keur babarengan jeung Allah. Sia makan kitu naon anu ngaganggu. Lawan ku sia Gusti Allah. Gerak sia ge gerak Allah. Sakua maha gerak aing. Eueuh nu kaluar ti Allah. Hah? Awas ya, panasir jana ge. Ampun, jangan ampun. Ngaguling ka urang. Wasieun. Wasieun sebab naon? Ilmu Allah karasa di urang. Hartina ilmu Allah kanyahokeun makanyahoan bae. Terus bae urang teh dapakuran ilmu, eta kakarak hiji doang. Terus napakuran nama Quran. Mulai seakan-akan urang teh kukucuprakan di ilmu Allah, datang ka tuur. Datang ke beteng, datang ke bujal, datang ke dada. Urang seakan-akan keur ngojay di ilmu Allah. Naik wari datang ke beheng. Mun cara ngojay di laut, ba ilmu Allah kabeh geye. Datang ke celik lep, urang tilelep di ilmu Allah. Bakal kanyahoan hate jelema. Je, apa urang teh keur tilelep di ilmu Allah? Urang nate asa kanyahoan bae ku Allah. Bentak kieu Allah nyaweun. Dege urang Allah nyaweun. Ieu urang menghisap udara kanyahoan ku Gusti Allah ngomong kanyahoan ku leupang dan lain sebagainya. Ieu min waroi di satukangeun kulit jileud ieu teh aya daging kanyahoan ku Allah min waroil kitu daging laham aya azm aya tulang kanyahoan ku Gusti Allah min waroil azm di dinya teh aya kanyahoan ku Gusti Allah kabeh nu aya di awak urang ti kulit jeroan deui jero deui kanyahoan ku Allah eta kan geus mulai ka jero tah beuh kanyahoan ku Allah geus bae kanyahoan ku urang teh keur kukucuprakan ngojay di ilmu Allah encan datang ka zat karak sifat ieu datang kana al muqradul alam angel ye angel ye. Nges, kanyahoan ku Allah. Tak, tak kas didinya ge urang didinya lantaran geus eueuh makhluk kan di jero hate teh. Urang keur tilelep di ilmu Allah kanyahoan bae urang teh asa kanyahoan bae ku Gusti Allah isin bakalna. Mazhar wa mabaton, dinu lahir, dinu samar, urang teh isin bae ka Gusti Allah. Bakal dibuka keur hijab blak kanyahoan. Oh, Habib Rozak kurang ngerokok. Aduh, aku kanyahoan tuh se. Terus, gen temena ngomong, temena. Eta nges, isin ka Allah kan. Ngan diberenya, ngan isin ka Allah. Ngan kagambar weh, hati-hati jalum, hati kagambar. Kagambar nate, eta mah lain utang hitungan, tetapi eta mah min jumlatil kasaf. Nges tamah hese sebab urangna keur kukucuprakan tilelep di ilmu Allah eueuh makhlukan di roh hate nu aya Allah yeuh kakarek datang ka sifat ilmu na al-alim Allah teh aliman nyaho sedengkeun nyahona Allah mah atuh kana sakabeh muaon bae eueuh nu teu kanyahoan ku Gusti Allah urangna keur tilelep di ilmu Allah kateropong tek tek tek sesuai jeung kayakinan jana jeung diberena ku Gusti Allah aya anu nyaho datang ka Lauhil Mahfuz datang ka terus eta kumaha Allah merena bae jeung merena teh kumaha Gusti Allah saat mana Allah mere geus eta bae jana bae jeung Gusti Allah tah pepegatan jeung HP teh kos kitu satungtung boga HP moal bisa. Sebab orang bakal nenget-nengetkan nggak nomor SMS, jadi kagak ganggu Allah na. Asmaul Husna poho, tapi SMS orang Lampung teu. Jadi nu aya di jero benak hati orang SMS, kagak ganggu ku SMS. Aya deui kenalan, aya dua SMS. HP nu eta dirahasiakeun di pamajikan. Tidak boleh istri tahu tentang HP ini. Ketika orang deuk sorat Jumat, HP tinggalin di imah pas deuk takbir Jumat. Daripada takbir Jumat mendingan eureun nyokot HP ka imah sebab beusi kanyahoan ku nu kolot blon teu coba eta. Hah? Batur takbir Allahu Akbar jadi ka imah. kulan nyokot HP aing. Atuh tinggal kajeun aing mah mending tinggalin juga daripada HP ieu ka jahon ngono kolot. Berat ayuda ujianana. Ye, tolol teh coba eta. Di dunia embung berat ayuda, di akhirat dilelepkeun. Tah HP, HP. Eta HP. Jaringan jeung manusia mah kitu bae, kaganggu urang jaringan jeung manusia. Tuh. Nomor kadua dunia. Ulah aya sapedahan di jero hate. Ulah aya motor mioan di jero hate. Eueuh cenah mio mah kieu aya ge Avanza leuwih gede. Kaganggu. Terus we jabatan, kendaraan, imah, beca, kareta, kapal, ulah aya di jero. Aik itu meureun kiainya teu meunang urang meureun sugih cak saha. Aik sugih nang pamere saha? Nang pamere Allah. Aik dicara aik di jero hate ulah aya, aik ulah aya mah lain urusan sugih jeung susana ulah aya. Ah, mun jeung cenah aik aya teu di hate. Ye, aik sia kumaha. Loba jelema sugih. Tetapi di hate teh eueuh. Aya jelema teu bogana naon tapi di hate aya kok siapaan. Bukan untuk mobil, tapi jur hati ayah baik kan? Oh jahat, jahat. Jahat melihat urusan boga yang terboga. Ya urusan boga mah geus maksum. Ku geus si Allah teh geus makusima. Geus angges. Nu bakal datang ka urang, pasti datang. Baheula na teh ya geus dicatet ku geus si Allah di alam nu itu. Waktu urang di jero beuteung. Teh-teh teh ya geus moal kahalang-halang. Nu ulah ge pikiran urang hirius terhadap dunia jadi hayang-hayang aya lain urang mah moal datang di embung-embung aya nu urang mah atuh ja datang bae ta eta tetah ngomong kitu mah geus dina ilmu tauhid ngan ngabuktikeunana nu hese eueukeun di jero hate tah memeh datang ka almu perdul alam wa huwal haqqu jalla jalla wa hadza huwal maqsud bizat ieu teh ya kurang kudu ditapakuran heula murokobahan heula nah eueuh-eueukeun heula awaik-awaik gangguan-gangguan nu aya di jero hate supaya plong nu aya di jero hate Allah doang engke urang komunikasi langsung jeung Allah nah iyalah wallahu alam bisawab.